Ya, nah, jadi terkait dengan masalah menghirup tadi lewat hidung ya. Ditanyakan bagaimana terus dengan asap? Di mana-mana ada asap berterbangan, ada asap masakan dari dapur, ada asap kendaraan dan seterusnya. Nah, tadi sudah kita pelajari syarat-syarat pembatal puasa. Melakukannya dengan sengaja. Sesuatu yang tidak disengaja tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Sehingga sifatnya tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Setiap saat kita menghirup debu-debu yang berterbangan. Iya kan? Ya, debu-debu berterbangan di mana-mana. Sulit kita menghindarinya, tidak bisa kita menghindarinya. Tidak ada juga bimbingan tuntunan kita takalluf membebani diri harus pakai masker terus selama berpuasa, kan tidak ada. Nah. Ya, di zaman Nabi tidak ada itu. Padahal banyak debu di zaman itu. Asap belum ada mesinnya, kendaraan. Hah? Tapi debu-debu ada kan? Tidak ada di sana bimbingan saat itu pakai masker ini dari debu-debu. Ya, sana berpuasa. Ya, ini ada hal-hal yang memang sulit dihindari dalam kehidupan. Ya, memang sulit dihindari. Di mana-mana debu ada. Ada asap kendaraan zaman kita. Di mana-mana sulit untuk dihindari. Yang penting kita bukan sengaja mencari debu itu. Bukan sengaja mencari asap itu untuk dihirup. Gitu. Tapi dia datang tiba-tiba begitu terhirup, ya. Meskipun mungkin ada upaya tertentu ketika misalnya sedang banyak debu, ya. Kemudian kita mungkin saat itu saat melewati debu yang banyak tersebut mungkin kita memakai masker, atau saat sedang mengepul asap yang banyak kita pakai masker atau menghindari yang mungkin. Tapi secara umum tadi yang Anda maksud bukan berarti bahwa dari pagi sampai sore kita pakai masker terus. Untuk menghindari itu kan yakni takalluf jadi. Jika ada hal-hal yang di luar kesengajaan tidak bisa dihindari maka tidak masalah. Ada lain? Tolong. Sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi. Ya, wajib dikeluarkan. Hah? Jika tertelan tanpa sengaja. Kembali kepada itu. Jika tertelan tanpa sengaja, tidak sadar tertelan, tidak membatalkan puasa. Adapun jika disadari, ada. Ya. Kita sadari, oh ada ini, masuk ke mulut. Lepas dari sela-sela gigi. Kemudian bisa kita ludahkan. Tapi kita tidak ludahkan, justru kita telan, batal puasa. Kata ulama, ya, jika kecil sekali, dicari-cari, tidak dapat-dapat, dimuntahkan, ya, juga tidak keluar-keluar karena dia kecil sekali. Sampai akhirnya tanpa sengaja tertelan juga, karena tidak bisa dihindari dan tidak bisa dikeluarkan, maka dimaafkan. Tapi yang kadarnya, ya, bisa dideteksi dengan lidah, bisa dirasa, bisa diambil, bisa dimuntahkan, maka wajib dimuntahkan. Jangan ditelan dengan sengaja, batalkan puasa. Termasuk dalam hal ini, pembahasan selama berpuasa boleh bersiwak. Bersiwak dengan kayu arok. Kayu arok itu yang disebut di negeri kita dengan kayu siwak. Siwak itu sebenarnya perbuatan, amalan. Amalan sikat gigi itu namanya siwak. Adapun kayu siwak yang dipakai ya dari Arab itu yang dipakai Nabi SAW siwak itu jenis pohonnya namanya arok. Nama pohonnya arokun ada dalam hadis. Ya. Jenis pohonnya namanya pohon arok. Tapi disebut singkatnya kayu siwak. Itu kan ada serabutnya kan? Ada serabutnya. Ketika bersiwak dengan kayu arok itu, kayu siwak itu, dua yang diwaspadai. Pertama serabut, yang kedua rasanya itu kan ada asin-asinnya, ada rasanya khas itu. Rasa. Dua itu diwaspadai. Jangan sampai ditelan. Jika serabutnya ditelan, berarti makan. Jika rasanya itu tadi ditelan, berarti minum. batalkan puasa. Adapun amalan bersiwak dengan puasa enggak masalah. Ya. Baik, begitu pula sikat gigi dengan odol. Pasta gigi juga boleh. Tetapi hati-hati jika pakai pasta gigi karena pengaruhnya itu sangat kuat. Ibnu Utsaimin sebenarnya ada nasihat, ada arahan untuk menghindari sikat gigi dan pasta gigi ketika berpuasa. Nasihat dari beliau dengan alasan karena pengaruhnya pasta gigi itu kuat sekali, khawatir ya tertelan. Meskipun jika tidak sengaja tetap tidak batal puasa, tapi kan khawatir tidak tahan kemudian terpengaruh kemudian ditelan dengan sengaja, sehingga batalkan puasa. Sehingga beliau menasihati dihindari. Tetapi pada dasarnya boleh. Sikat gigi dengan pasta gigi juga boleh. Yang penting hati-hati jangan menelan rasanya. Baik, begitu. Ada yang lain? Komen. Baik, ada yang bertanya via WA. Bagaimana sikap yang benar setelah junub tapi tidak bisa mandi wajib dikarenakan ada luka di bagian tubuh yang tidak boleh kena air, namun untuk sekedar berwudu bisa. Jawabannya, masalah bersuci ya. Jawabannya adalah apabila seseorang junub berarti wajib bersuci dari hadas besar, karena junub hadas besar, dengan cara mandi. Ya, dengan cara mandi. Untuk mengangkat hadas besar. Sekarang permasalahannya ada luka yang tidak boleh terkena air. Ya. Tidak boleh tersentuh air. Imma lukanya tertutup. Ada dua kemungkinan. Lukanya tertutup di perban. Atau lukanya terbuka. Apabila lukanya tertutup di perban, kemudian secara medis, ya, ilmu medis, tidak memudaratkan jika diusap. Yani tangan dibasahi kemudian bagian yang di perban itu, perbannya dan semuanya yang tertutup dengan perban, ya, perbannya, isolasinya, semuanya itu semua diusap, semuanya, jangan ada yang ditinggalkan, diusap itu sebagai pengganti membasuh luka tersebut. Fattakullaha mastata'tum, bertakwa sesuai kemampuan. Adapun secara ilmu medis diusap saja tidak boleh, dilarang oleh dokter, misalkan karena lukanya cukup parah dan tidak boleh lembab, misalkan sementara jika diusap bisa lembab sehingga bisa bermudarat dalam arti lukanya tambah parah atau semakin lama sembuhnya, berarti tidak bisa diusap, maka disucikan dengan tayamum. Ini mazhab yang terkuat, menggabungkan antara mandi dengan tayamum. Ya, untuk bagian tadi itu yang tidak bisa disucikan dengan air baik dibasuh maupun diusap, ditayamumkan. Tayamum, melakukan tayamum. Tayamum itu menepukkan kedua telapak tangan ke atas tanah, ya, kemudian mengusap anggota tayamum, mengusap wajah, ya, satu kali seluruhnya, kemudian mengusap telapak tangan dari ujung jari sampai pergelangan tangan satu kali seperti ini atau seperti ini. Adapun hanya seperti ini juga sudah sah, jadi punggungnya saja karena dengan itu bagian telapak dalam sudah terusap. Baik, bisa mendahulukan wajah kemudian kedua telapak tangan, bisa juga mendahulukan kedua telapak tangan kemudian wajah. Karena ada hadis, ya, salah satu riwayat hadis yang sahih yang menunjukkan hadis. Bahwa boleh juga mendahulukan kedua telapak tangan kepada wajah. Niatnya untuk mensucikan bagian yang luka tadi, Yang lainnya yang sehat semua dibasuh tentunya, mandi, bagian yang luka saja. Jadi perlakukan seperti itu. Jika bisa diusap, diusap di atas perbannya. Jika tidak bisa tadi keterangannya, maka ditayamumkan untuk bagian itu. Ya, jadi bagian yang sehat tetap dibasuh, mandi, dibasuh air, mandi. Bagian yang luka jika diperban, jika tidak bermudarat diusap, maka disucikan dan jadi diusap. Jika itu bermudarat, maka ditayamumkan. Apabila lukanya terbuka, ya, dan juga tidak bisa diusap seperti tadi, maka berarti juga ditayamumkan. Itu ya pendapat yang terbaik dalam hal ini, termasuk ya pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Fattakullaha mastata'tum. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ini mungkin yang terakhir ya. Junub ya. Junub mungkin berhubungan ya. Kemudian sudah adzan, belum sempat mandi gitu. Hah? Belum selesai mandi atau belum mandi? Masalah. Lagi mandi sudah adzan kan? Belum selesai mandinya, sudah adzan. Apakah itu masalah? Enggak masalah. Andai kan belum sempat mandi, sudah azan pun enggak masalah. Nabi alaihissalam kana yaghtasilu wa huwa junubun. Adalah Nabi alaihissalam yaghtasilu, mandi ya, dalam keadaan yakni mandi, wa huwa shaim, dalam keadaan berpuasa, wa huwa junub. Dalam kana Nabi alaihissalam yaghtasilu, ya, kan Nabi SAW yagtasilu ya min junubin ba'da al-fajr wa huwa sha'id. Adalah Nabi SAW mandi junub setelah terbit fajar, setelah adzan, dalam keadaan berpuasa. Jadi tidak masalah. Tidak masalah, meskipun sudah adzan masih junub, ya artinya sudah berpuasa masih junub, baru kemudian sempat mandi, tidak masalah. Nabi SAW saja melakukan ini. Ya, wallahu a'lam, ini yang bisa kami sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.